Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-105 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau rahimahullah menyebutkan tentang bagaimana keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah, dan mereka bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya tanpa mentahrif, menta'til, mentakif, mentamthil. Setelah itu beliau menyebutkan sebuah pernyataan dan juga kaidah bahwasanya mereka yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat Allah SWT, mereka berada di pertengahan. Balhum al-wasatu fi firaqil ummah. Balhum, bahkan mereka itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka adalah al-wasatu. Al-wasatu artinya adalah yang adil, yang paling baik, yang berada di pertengahan. Tidak tafriq dan tidak ifraq, tidak menyanyiakan dan juga tidak berlebihan. Balhum al-wasat, mereka adalah yang pertengahan, yang paling baik. Firaqil ummah, di dalam aliran-aliran umat. Dan yang dimaksud dengan al-ummah di sini adalah ummatul Islam. Fi firaqil ummah, firaq artinya adalah jamak dari firqah. Karena Nabi SAW telah mengabarkan tentang adanya perpecahan umat. Dan bahwasanya mereka akan berpecah belah menjadi aliran-aliran. Sebagaimana dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 millah wa iftaraqatil nasara ala 72 millah. Kemudian beliau mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti umat ini akan menjadi firaq, di sana ada aliran-aliran. Dan al-ummah artinya adalah ummatul Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firaq dinisbahkan kepada umat menunjukkan bahwa mereka statusnya adalah seorang muslim. Firaqul ummah, aliran-aliran umat ini mereka masih berstatus sebagai muslimin. Dan itulah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya aliran-aliran tersebut adalah muslimun. Mereka bukan keluar dari agama Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasataftariqu ummati, belum masih menamakan mereka sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan Nabi kulluha finnar, semuanya masuk neraka, itu bukan karena mereka keluar dari agama Islam, tapi karena mereka melakukan bid'ah di dalam agama, yaitu bid'ah di dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, yang nanti akan disebutkan tentang keyakinan-keyakinan mereka. Balhum al-wasatu fi firaqil ummah. Mereka ini Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Kalau memang dia adalah firqah, dan memang dia adalah firqah, firqah tun najiyah, firqah yang selamat, bukan firqah yang sesat. Firqah yang mendapatkan petunjuk, bukan firqah yang sesat. Firqahnya Rasulullah SAW, kelompoknya Rasulullah SAW. Maka mereka, kalau dibandingkan dengan aliran-aliran tersebut yang jumlahnya ada 72 golongan, kita mendapatkan bahasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berada di pertengahan. Ya, sebagaimana jalan yang lurus ini adalah jalan yang pertengahan, bukan di kanan dan bukan di kiri, dia berada di pertengahan. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran dan mensifati jalannya dengan sawa as-sabil. Sawa as-sabil, sawa artinya adalah pertengahan. Dan bagaimana Nabi SAW di dalam hadis beliau menggaris sebuah garis, kemudian beliau menggaris dengan garis yang banyak di sebelah kanan dan juga kirinya. Jalan Allah Azza wa Jalla adalah di pertengahan. Sehingga akidah mereka itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita camkan, maka kita dapatkan berada di pertengahan di antara aliran-aliran tersebut. Tidak berlebihan dan juga tidak jafa. La ghuluwa wa la jafa. Tidak ghulu dan juga tidak mengurang-urangi. La ifrata wa la tafriq. Tapi di pertengahan. Baik. Kemudian beliau mengatakan kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Wasatiyahnya Ahlu Sunnah, pertengahnya Ahlu Sunnah di antara aliran-aliran ini, seperti umat ini, yaitu umat Islam, dia adalah pertengahan di antara umat-umat yang lain. Ya, Ahlussunnah di antara aliran-aliran dalam Islam itu seperti akidah kaum muslimin dibandingkan dengan di tengah-tengah akidah umat-umat yang lain. Yaitu umat-umat sebelum kita, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka umat Islam kalau kita lihat akidahnya, maka dia adalah pertengahan di antara Yahudi dan juga Nasrani. Contoh misalnya keyakinan tentang Nabi Isa alaihi salam. Apa keyakinan orang Yahudi? Meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah waladuz zina, anak zina. Seorang wanita tidak punya suami, hamil, berarti dia adalah anak dari sebuah berzina. Belum habis mereka menuduh Isa adalah anak zina dan Maryam adalah pezina, mereka berusaha untuk menyakiti dan juga untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka adalah kaum yang suka membunuh nabi-nabi Allah. Bagaimana Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, wa yaqtuluna an-nabiyyin wa yaqtuluna al-anbiya tanpa hak. Maka ini menunjukkan tentang bagaimana sikap yang kasar, sikap yang tidak baik dan kekufuran kepada para nabi dan juga para rasul. Baik, ini orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan sikap orang Nasara terhadap Nabi Isa? Kebalikan dari orang Yahudi, mereka berlebihan terhadap Nabi Isa. Karena Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam dan tanpa bapak, padahal Maryam ini adalah wanita yang salihah, berarti bapak dia bukan manusia. Kemudian mereka meyakini bahwasanya dia adalah anak Allah Azza wa Jalla. Kalau dia anak Allah, berarti dia adalah Tuhan juga yang patut untuk diberikan peribadatan kepadanya. Demikian terjatuh orang-orang Nasara di dalam ghulu, di dalam ifrat, berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, sampai mengatakan bahwasanya beliau adalah ilah, mengatakan beliau adalah seorang ilah, yaitu yang disembah. Sehingga Allah SWT kala di hari kiamat akan bertanya kepada Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Karena di sana ada orang-orang Nasara yang mereka berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Berarti bagaimana keyakinan umat Islam? Ya, mereka berada di pertengahan. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah. Abdullah berarti dia bukan ilah dan bukan waladul ilah, tapi dia adalah Abdullah, hamba Allah. Sama dengan kita, seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Kemudian keyakinan umat Islam bahwasanya beliau adalah Rasulullah, seorang utusan Allah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal di antara hamba-hambanya untuk menyampaikan wahyu dan juga risalah Allah Azza wa Jal kepada Bani Israel. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Ucapan kaum muslimin, beliau adalah hamba Allah, bantahan kepada orang Nasrani. Kita tidak seperti mereka, berlebihan. Tapi kita mengatakan beliau adalah hamba Allah. Beliau abdun, bukan ma'bud. Beliau abid, bukan ma'bud. Dan orang Islam mengatakan beliau adalah Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah itu orang yang terpilih, nasabnya adalah nasab yang baik, ya, terhormat, harus dihormati. Adapun orang-orang Yahudi maka menghinakan Isa dengan sehina-hina. Maka kaum muslimin meyakini beliau adalah Rasulullah, berarti beliau adalah termasuk manusia terbaik, bahkan beliau termasuk ulul azmi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, "Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din." Dan penyebutan nama Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an banyak. Beliau adalah orang yang mulia. Ketika Allah SWT mengatakan dan mengabarkan kepada Maryam, "Wajihan fid dunya wal akhirah." Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di dunia dan juga di akhirat. Bukan orang yang hina seperti ucapan orang-orang Yahud. Lihat bagaimana Allah SWT memberikan taufik kepada kaum muslimin. Mereka yaitu umat-umat dalam keadaan mereka tersesat. Ada yang mengatakan itu adalah anak Allah dan ada yang mengatakan itu adalah anak zina. Tapi Allah SWT memberikan taufik kepada kaum muslimin, diberikan kepada kita hakikat yang sebenarnya. Siapakah Nabi Isa alaihissalam? Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah Rasulullah. Allah SWT memberikan mukjizat kepada beliau sesuai dengan kehendaknya. Dan mukjizat tadi bukan berarti dia adalah Tuhan, tapi Allah SWT memberikan mukjizat kepada beliau. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Baik, di antara pertengahan umat Islam adalah pertengahan di dalam masalah ilmu dan juga amal. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang turun kepada mereka kitab dan diutus kepada mereka rasul yang banyak. Sehingga mereka harusnya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Namun, banyak di antara ilmu yang mereka ketahui, tidak mereka amalkan. Ya, ilmu hanya sekedar ilmu. Ya, mendengar hanya sekedar mendengar. Sami'na wa asaina, mereka mendengar tapi mereka bermaksiat. Itu orang-orang Yahud. Sehingga Allah SWT memurkai mereka. Mereka adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai. Baik. Kemudian orang-orang Nasara, mereka adalah orang yang semangat beramal, semangat beribadah, tapi sayang semangat ibadah mereka tidak didasari oleh ilmu. Sehingga mereka banyak membuat perkara yang baru di dalam agama mereka. Misalnya, rohbaniyah, yaitu seseorang tidak mau, tidak boleh nikah demi untuk menyempurnakan ibadah mereka. Sebagaimana firman Allah, wa rohbaniyatan ibtada'uha ma katabannaha 'alaihi. Ya, dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan sendiri. Dan lihat semangat mereka dalam beribadah. Sampai mereka membuat patung di tempat ibadah mereka. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara bertawasul dengan Isa, dengan Maryam. Tujuan mereka adalah ingin beribadah, ingin membersihkan diri mereka. Semangat mereka dalam beramal tapi tanpa ilmu. Melakukan amal ibadah bukan berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi membuat sendiri. Sehingga Allah SWT mensifati mereka dengan dalalah, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka bersemangat tapi tidak punya ilmu. Seperti orang yang semangat berjalan tapi dia enggak tahu arah, sesat. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Dia sudah tahu jalannya, itu adalah jalan yang benar, tapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mengikuti. Maka orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah, umat Islam berada di pertengahan, yaitu menggabungkan antara ilmu dan juga amalan. Di dalam Islam, ilmu memiliki keutamaan yang besar. Dan di dalam Islam, tuntutan dari ilmu adalah beramal. Sehingga banyak disebutkan dalam Al-Quran, iman dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Man amila salihan, kemudian wa huwa mu'min. Disebutkan iman dan juga amal saleh. Iman, tidak mungkin seseorang percaya dan beriman kecuali dia harus memiliki ilmunya. Mengilmui, menyadari. Berarti di dalam iman ini ada kandungan ilmu. Di dalam Islam, ilmu dan amalnya harus senantiasa ada dan beriringan. Dan inilah jalan yang lurus, yaitu yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kita mengatakan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Berarti jalan yang lurus bukan jalan Yahudi dan juga bukan jalan Nasrani. Yahudi ilmu tanpa amal, Nasara amal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus apa? Ilmu dan juga amalan. Ini umat Islam yang sebenarnya mereka harusnya mengumpulkan antara ilmu dan juga amalan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka al-wasat, mereka berada di pertengahan antara aliran-aliran yang ada dalam umat ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.